Safari na matatizo lakini umerudi salama. Safari ni shida jama lakini umerudi salama. Safari na tabu nyingi lakini umerudi salama. Safari na matatizo lakini umerudi salama. Safari ni shida jama lakini umerudi salama. Safari na tabu nyingi lakini umerudi salama. Shukuru we na shukuru jana wenzangu na shukuru. Shukuru wiki na shukuru kurudi salama na shukuru. Safari na matatizo lakini umerudi salama. Safari ni shida jama lakini umerudi salama. Safari na tabu nyingi lakini umerudi salama. Shukuru we na shukuru jana wenzangu na shukuru. Shukuru wiki na shukuru kurudi salama na shukuru. Safari sio kifo. Safari na matatizo lakini umerudi salama. Safari ni shida jama lakini umerudi salama. Safari na tabu nyingi lakini umerudi salama. Shukuru we na shukuru jana wenzangu na shukuru. Shukuru wiki na shukuru kurudi salama na shukuru. Karibuni kinyumbani. Siku ni nyingi sana toka umesafiri viki we. Nilikuwa silali kwa mawazo nikikufikiri viki wangu mama. Karibu we viki nyumbani. Karibu mama. Karibu we mpenzi wangu mama. Nyumbani kwako. Karibu we viki nyumbani. Karibu mama. Karibu we mpenzi wangu mama. Mawazo mawazo mama. Mawazo. Sasa yameisha nitoka. Nilikuwa silali kwa mawazo. Ole. Kukumbuka viki mama. Karibu we viki nyumbani. Viki mama. Karibu we mpenzi wangu mama. Nyumbani kwako. Karibu we viki nyumbani. Karibu mama. Karibu we mpenzi wangu mama. Siku ni nyingi sana. Nilikuwa silali kwa mawazo nikikukumbuka viki mama. Karibu we viki nyumbani. Karibu mama. Karibu we mpenzi wangu mama. Zimwe zangu.